ليلة فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina amanu asaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelumnya telah kita jelaskan, di antara bentuk kesyirikan itu syirik dalam hal ketaatan. Ya. Ketika mentaati para ulama atau ahli ibadah atau yang lainnya dalam menghalalkan terhadap apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada mereka dalam hal ini, ini masuk ke dalam kesyirikan. Ya, akan kita bahas sekarang ini, termasuk juga di antara kesyirikan, syirkun fil mahabbah. Kesyirikan dalam hal kecintaan. Ketika seorang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata cintanya itu sama seperti halnya cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini pun jatuh ke dalam kesyirikan. Syirkun fil mahabbah. Kesyirikan dalam hal kecintaan. Nah, syarah penjelasan ini berkata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik di dunia dan tempat kembalinya di negeri akhirat nanti. Haitsu ja'alu lillahi andada ay amsalan wa nudara. Di mana orang-orang musyrikin ketika di dunianya mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Makna andada yaitu amsalan wa nudara, yaitu yang semisal dan yang seperti, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'budunahum ma'ahu. Mereka ibadah kepada tandingan-tandingan tersebut bersamaan mereka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita ulangi Jangan kita mengira orang musyrikin ini tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Orang-orang musyrik pun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin pun ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama dengan kecintaannya kepada Allah. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Yeah. Jadi kadang-kadang orang yang melakukan ibadah pun terjatuh kepada kesyirikan. Atau kadang-kadang orang yang ada kecintaan kepada Allah pun terjatuh kepada kesyirikan. Yeah. Orang yang sholat, orang yang puasa, kadang-kadang ada yang terjatuh kepada kesyirikan. Ketika dia berpuasa atau sholat, tapi di samping itu dia pun datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya, ini jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan ada anggapan sebagian orang, gak mungkin orang yang sholat, orang yang puasa dia musyrik. Ya. Padahal kenyataannya, kita sebutkan tadi, banyak orang yang keadaannya demikian. Dia sholat, dia puasa. Ya. Tapi rajin juga ke kuburan meminta-minta ke penghuni kubur. Ya. Minta rezeki, minta kemudahan, minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai kita pahami orang-orang musyrik itu orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Atau jangan kita pahami bahwasanya orang-orang musyrikin itu orang-orang yang sama sekali tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada kecintaan kepada Allah, tapi ada juga kecintaan kepada tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Dan cintanya sama seperti halnya cintanya kepada Allah. Mereka juga melakukan ibadah. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, kufaru Quraisy, mereka melaksanakan ibadah seperti haji, tawaf, atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi di samping itu mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Rasul-Nya menyatakan mereka itu orang-orang musyrik. Walaupun mereka tawaf, walaupun mereka haji, walaupun mereka bersedekah, tapi dinyatakan musyrik. Kenapa? Dikarenakan mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa Allahu la ilaha illa huwa wa la didda lahu wa la nidda lahu wa la syarika ma'ahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha ahad, maha satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sahihain an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam Sahihain, ya, Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, ayyu dambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rasulullah menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu." Dosa itu bertingkat-tingkat sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat. Ada tingkatan keimanan yang paling tinggi, ada juga yang di bawahnya. Nah, begitupun dosa bertingkat-tingkat. Keimanan pun demikian, ada cabang-cabangnya. Ada cabang keimanan berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ada juga cabang keimanan berkaitan dengan amalan-amalan lisan. Ada juga cabang keimanan berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan. Begitupun dosa. Bercabang-cabang. Ya. Ada dosa yang berkaitan dengan hati. Dosa berkaitan dengan lisan. Dosa berkaitan dengan anggota badan. Nah. Dan di antara dosa yang paling besar. Yaitu berbuat syirik. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakannya. Dalam keadaan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur dan memberi rezeki, tapi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini dosa yang paling besar. Kenapa? Dikarenakan kalau dia mengetahui dan meyakini Allah itu yang menciptakannya, maka tentunya yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin kufaru Quraisy, ya, mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang mencipta. Ya. Harusnya gunakan akal sehatnya. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Dikatakan Allah yang menciptakannya. Nah, kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Allah yang menciptakan. Tapi ternyata orang-orang kufar Quraisy dalam keadaan mereka meyakini Allah yang menciptakannya, tapi tetap saja di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi ditanya tentang ayudam bi a'zam, dosa apa yang paling besar, Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, wa qawluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat yang kita bacakan tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladheena amanu ashaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali hubbihim lillah wa tamami ma'rifatihim bihi wa tauqirihim wa tauhidihim la yusyrikuna bihi syai'a. Dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya mereka dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, pengagungan mereka kepada Allah dan pentauhidkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Dikarenakan kecintaannya kepada Allah sangat dahsyat, sehingga mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sempurna, mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beliau menyebutkan di antara tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yeah, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, kita akan beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan derajatul ihsan, derajat ihsan. Ya, tingkatan agama yang paling tinggi, antabudallaha kaannaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa demikian, maka yakin Allah melihatmu. Ini tingkatan agama yang paling tinggi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa bisa demikian padahal dia belum pernah melihat Allah? Ya. Di dunia kita enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia mata kita lemah. Ya. Gunung saja hancur ketika Allah perlihatkan wajahnya. Nah, para nabi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dikarenakan lemahnya mata-mata makhluk. Tapi sebetulnya gunung sudah hancur. Kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi disebutkan dalam hadis tadi, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan apa supaya kita bisa mencapai derajat ini? Beribadah seakan-akan melihat Allah. Tentu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Yeah. Walaupun belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala, bisa mencapai derajat ini. Ya. Yeah. Ketika hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa sampai kepada derajat ini, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh dengan kehusyuan dan lain sebagainya. Nah, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan kesyirikan. Nah, ya. Sehingga kalau kita kadang-kadang terjatuh kepada kesyirikan, ya, baik dalam ucapan, perbuatan, syirik besar atau syirik kecil, ya, mungkin kecintaan kita kepada Allah kurang. Nah, kalau kecintaan kita dahsyat, besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, atau kalau kita belum bisa mencapai derajat ihsan tadi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, ya, mungkin ma'rifatullah, mengenalnya kita kepada Allah masih kurang. Nah, atau kecintaan kita kepada Allah pun masih kurang. Nah, orang-orang yang beriman, sekali lagi, dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah dan sempurnanya pengenalan mereka kepada Allah, ya, pengagungan mereka kepada Allah dan pentauhidan mereka kepada Allah, mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bal ya'budunahu wahdah, bahkan mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yatawakkaluna alaihi, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini buah di antara mahabbah, kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuahkan ya, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mempersekutukan Allah, dan juga bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaih, dan mereka kembali dalam semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman, nah, untuk senantiasa memperkuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak disebutkan tadi, di antara bentuk kesyirikan, syirkun fil mahabbah, syirik dalam kecintaan. Kalau kita mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat dalam melaksanakan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar mengaku-ngaku dengan lisannya cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Tentunya setiap pengakuan ini harus ada bukti. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mana buktinya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melakukan setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyebutkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada amalan-amalan saleh. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar mengaku cinta kepada Allah, lakukan sebab-sebab ini. Bertaubat, mensucikan diri kita, baik yang sifatnya hissiyah atau ma'nawiyah. Wallahu yuhibbul muqsitin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berbuat adil. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbuat adil dalam ucapan, dalam perbuatan. Berbuat adil kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, dan yang lainnya. Bahkan kepada musuh sekalipun, hendaklah kita berbuat adil. Wala yajlimannakum sana'anu qawmin ala ala ta'dilu, i'dilu wa aqrabu litaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Walaupun kepada musuh, tetap kita berbuat adil. Jangan sampai karena ini musuh, kemudian kita menzaliminya. Tetap diperintahkan untuk berbuat adil. Dan keadilan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai kepada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Katakan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, apabila kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Sehingga mengikuti Nabi SAW, ini diantara ciri yang sangat besar, seseorang itu benar-benar cinta kepada Allah. Ya. Kalau seseorang menyatakan cinta Allah, ya, walaupun sampai didendangkan dengan nada yang keras, yang tinggi, tapi kalau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, pengakuannya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya omong belaka, hanya ucapan saja. Nah, bukti terbesar seseorang benar-benar mencintai Allah adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman kepada orang-orang musyrik yang menzalimi diri-diri mereka dengan kesyirikan tersebut. Orang-orang musyrik itu mereka tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya orang-orang musyrik itu mereka menzalimi dirinya sendiri. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan Luqman kepada anaknya. Yeah. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ya. Kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Dan hamba tidak bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kezaliman yang dilakukan seorang hamba hakikatnya menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Begitupun hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat zalim, hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik bukan berarti Allah menzalimi mereka. Tapi hakikatnya sekali lagi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Fama kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, akan tapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya. Yeah. Dengan kesyirikan, menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Dengan kesyirikan tersebut, mengantarkan mereka kepada adab. Yeah. Bahkan secara umum, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba, hakikatnya hamba itu sedang atau telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, kenapa dosa-dosa dan kemaksiatan bisa mengantarkan kepada adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah berikan ancaman kepada orang-orang musyrik yang menzalimi diri mereka dengan kesyirikannya. Waqala ta'ala, Allah mengatakan, walau yarul ladina zalamu idh yarawna al-adhab anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, ya, ketika mereka menyaksikan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka baru menyadari bahwasannya kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, takdirul kalam, ya, yang diperkirakan di ucapan ini, law ayanul adzab la alimu hina idin annal quwwata lillahi jami'a. Mereka orang-orang zalim, orang-orang musyrik, ketika menyaksikan azab, niscaya mereka mengetahui ketika itu bahwasanya kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka menyadari tatkala azab sudah menimpa mereka, tatkala mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Ay anal hukma lillahi wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Fa inna jami'al asya'a tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultanihi. Sesungguhnya semua perkara itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah syadidul adab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dahsyat adabnya. Ya. Ini ketika orang-orang musyrik, orang-orang zalim menyaksikan adab, baru mereka menyadari dan mengetahui kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang maha keras siksanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa yawma idil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang mengadab, tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang sangat pedih. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala syadidul adab, syadidul iqab. Zat yang maha dahsyat adab, zat yang maha dahsyat siksanya. Nah, tentu kalau benar-benar mentafakuri ayat-ayat seperti ini, menemukan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah zat yang maha dahsyat siksanya, sehingga menjauhi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa menyebabkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu law 'alimu ma yu'ayinuna hunaka wa ma yahillu bihim min al-amri al-fadi' al-munkar al-ha'il 'ala syirkihim wa kufrihim lan tahu amahum fihi min ad-dhalal. Dia mengatakan, nah, kalau seandainya mereka orang-orang musyrikin mengetahui apa yang akan mereka saksikan di akhirat nanti, dan apa yang akan menimpa mereka dari perkara-perkara yang mengerikan, perkara-perkara yang buruk, yang mungkar, yang menakutkan, dikarenakan kesyirikan mereka dan kekafiran mereka, niscaya mereka akan berhenti dari kesyirikan yang ada pada mereka, atau dari kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Nah, kalau seandainya mereka mengetahui tentang hal itu. Tapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka mendustakan tentang adanya hari kiamat. Nah, bahkan mereka menyatakan walaupun ada keadaan kami di akhirat nanti akan baik seperti halnya keadaan kami dunia ini. Ini orang-orang kafir musyrik. Mendustakan hari kiamat, kemudian dengan sombongnya, walaupun ada hari kiamat, walaupun ada akhirat, keadaan kami akan seperti bagaimana keadaan kami di dunia, berkelimang dengan kenikmatan dan harta dunia. Ini orang-orang kafir. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Muhammad, demi Rabbku, tentu saja kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan tentang apa yang telah kalian lakukan. Jadi orang kafir itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Tapi dengan sombongnya mereka menyatakan walaupun ada, hari kebangkitan. Walaupun ada akhirat, keadaan kami ya akan seperti baiknya keadaan kami di dunia. Di dunia kami bergelimang dengan harta, maka di akhirat pun akan demikian keadaan kami. Ya. Padahal mereka terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya. Tapi dengan sombongnya mengatakan demikian. Ya. Sehingga Allah menyatakan kalau seandainya mereka benar-benar mengetahui apa yang akan mereka saksikan ya, di akhirat nanti. Nah, berupa kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang mengerikan, menakutkan, dikarenakan kesyirikan dan kedzaliman mereka, niscaya mereka akan berhenti dari kesesatan dan kesyirikannya. Nah, tapi dikarenakan mereka tidak mengetahui hal itu, ya, sehingga mereka terus dalam kesyirikan-kesyirikan, kezaliman-kezaliman, dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, ya, kemudian di Allah khabarkan, ya, bahwasanya orang-orang yang diibadahi oleh mereka pun, di akhirat berlepas diri. Tidak mau bertanggung jawab ya, terhadap orang-orang yang mengikutinya. Tidak mau bertanggung jawab terhadap orang-orang yang beribadah kepadanya. Ya, syaitan atau dari kalangan jin dan lain sebagainya yang diibadahi selain Allah oleh orang-orang musyrik di akhirat nanti berlepas diri. Nah, ya, syaitan sendiri berlepas diri. Syaitan yang memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada dirinya, untuk melakukan berbagai macam kesyirikan, di akhirat nanti berlepas diri. Ya. Kemasal syaitan, idh qala lil insani kfur, falamma kafara, qala inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan, ketika mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia itu kafir, ya, maka syaitan mengatakan, sungguh aku berlepas diri darimu. Aku sendiri sebenarnya, kata syaitan, takut kepada Allah Rabbal Alamin. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.